لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah menyelesaikan anwa'ul lam, yakni macam-macam lam yang terdapat di dalam bahasa Arab. Yang kesimpulannya ada 5 kemarin. Ada lam sebagai huruf jar, ada lam kai atau lam ta'lil. Lam kai atau lam ta'lil ini yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian lamul juhud, yaitu yang apabila didahului oleh makana atau lam yakun, atau yang menjadi tasrifan dari kana yakunu, ini juga diantara yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian yang 4 adalah lamul amr. Lamul amr ini juga kemarin saya lupa menyebutkan, dia juga terbagi menjadi 2. Sama seperti la nahiyah, la larangan, la larangan. Apabila larangan tersebut dari atasan untuk bawahan, maka disebut dengan la nahiyah. Namun apabila larangan tersebut dari bawahan untuk atasan, maka disebut dengan la addu'a. La addu'a. Dari contohnya ayah melarang anaknya, berarti dari atas ke bawah, maka la tersebut disebut dengan la nahiyah. Namun apabila larangan tersebut dari bawah, dari anak untuk ayahnya sebagai contoh, maka disebut dengan la addu'a. Lamul amr juga sama demikian. Lam amr juga sama demikian. La yang menunjukkan perintah. Liyadkhul, silahkan masuk. Liyakhruj, silahkan keluar. Liyarji, silahkan kembali. Ya kan? Kalau di dalam firman Allah, falyahzar. Cuma dia beda sedikit lafadznya. Namun maksudnya sama. Namun pembagiannya sama seperti lanahiyah. Dilihat dari perintah tersebut dari mana. Apabila perintah tersebut dari atasan untuk bawahan, maka disebut lamul amr. Lamul amr. Namun apabila perintah tersebut dari bawahan untuk atasan, disebut dengan lamud du'a. Sama seperti lanahiyah dengan la du'a. Kalau ini lamul amr dan lam addu'a. Namun intinya dari yakni pengaruhnya terhadap fi'il mudhari' sama, yaitu termasuk di antara nasib min nawasibil mudhari', yang menasabkan fi'il al-mudhari'. Bukan nasaban afan ya, menjazmkan afan. Menjazmkan fi'il mudhari'. Seperti liyadkhul, dia menjazmkan. Liyakhruj, menjazmkan. Liyarji, menjazmkan. Kemudian yang 5 adalah lam taukid. Lam taukid yaitu lam untuk penegasan. Sebagai penegasan. Adapun jenis yang 5 ini sama sekali tidak mempengaruhi fi'il mudhari'. Bukan sebagai penasab, bukan pula sebagai penjazm. Namun dia disebutkan dalam kata bahasa Arab, tujuannya adalah untuk penegasan. Untuk penegasan. Nah, seandainya antum mengatakan usolli, saya akan sholat. Untuk menegaskan bahwasanya ini saya benar-benar akan sholat, sungguh akan sholat. Maka antum cukup menambahkan dengan la usolli. Nah, la usolli. Ya, ini saya sungguh-sungguh akan sholat. Dia tidak mempengaruhi. Dia tidak mempengaruhi. Atau contoh lain, suatu kalimat Muhammadun ya'kulu. Muhammad sedang makan. Seandainya antum ingin untuk menegaskan bahwasanya Muhammad ini benar-benar atau sungguh-sungguh sedang makan, ya cukup menambahkan dengan la. Muhammadun la yakul. Jangan la yakul ya. Kalau la antum panjangkan la yakul, nah ini maknanya sudah beda. Artinya la tersebut adalah nafiah. Muhammad tidak makan. Namun kalau untuk taukid, la-nya pendek. Jadi antum mengatakan Muhammadun la yakul. Muhammad sungguh-sungguh sedang makan. Yakul di sini ya dibaca seperti biasa yakulu, tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menfathahkan, tidak ada yang menasob atau menjazmkan, berarti kembali ke asal yaitu marfu', sehingga dibaca layakulu. Adapun la di sini taukid sama sekali tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Nah, sehingga yang mempengaruhi fi'il mudhari untuk macam-macam lam adalah nomor 2, 3 dan 4. Nomor 2 sebagai penasob, nomor 3 juga sebagai penasob, nomor 4 sebagai penjazm dari fi'il mudhari. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Al-af'alul mabniyat. Al-af'alul mabniyat. Al-af'al fi'il fi'il. Af'al itu jamak dari fi'lun. Al-af'al jamak dari al-fi'l. Kalau mufradnya itu al-fi'l, satu kata kerja. Kalau al-af'al, kata kerja, kata kerja. Al-mabniyat. Kata kerja, kata kerja yang mabni. Kata kerja, kata kerja yang mabni. Yang dimaksud dengan mabni sudah kita lewati ya. Mabni ini adalah yakni tetapnya suatu keadaan dari kata dalam di atas satu keadaan. Yakni dia tidak bisa berubah-berubah. Tidak seperti fi'il yang lainnya yang mu'rab ya kan. Kadang marfu', kadang mansub, kadang majzum. Ya kan? Isim juga demikian, kata benda ada kadang marfu', terkadang dia berubah menjadi mansub, kadang-kadang dia berubah menjadi majrur kalau isim. Nah, bisanya berubah-berubah ini disebut dengan mu'rab. Lawan dari mabni atau mabniyat ini. Adapun mabni itu tidak ada dia marfu', oh ini mansub, oh ini majzum, itu tidak ada. Dia tetap mabni dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan. Seperti contoh seandainya di antara mabni adalah yang pada isim aina, ya kan? Kata tanya aina, di mana? Nah, di dalam bahasa Arab kalau seandainya kita bertanya kepada orang kemana engkau akan pergi, kita akan mengatakan ila aina tadhhab, ya kan? Ila aina tadhhab, ila aina dhahabta? Kemana kamu pergi? Nah, padahal di situ aina didahului oleh ila, iya kan? Nah, itu perhatikan di sini. Aina aina didahului oleh ila, iya kan? Padahal ila ini termasuk dari huruf jar. Seharusnya apa? Ila aini, iya kan? Harusnya ila aini. Nah, berhubung aina ini di antara kata-kata yang mabni, dia tidak akan terpengaruhi oleh huruf jar ataupun yang lainnya, tidak akan terpengaruhi. Sehingga aina ya selamanya aina. Iya kan? Selamanya aina. Ila aina kemana? Atau dari mana? Min aina. Min aina sama aina didahului oleh min, huruf jar tetap baca aina, sehingga dia tidak bisa berubah-berubah. Inilah yang disebut dengan istilah mabni. Istilah yang disebut dengan mabni. Nah, kita terkhusus di sini pembahasan kita adalah pada kata kerja yang mabni. Sebenarnya secara global sudah kita lewati ini ya. Secara global sudah kita lewati di dalam penyebutan fi'il mudhari atau awal dari fi'il. Bahwasanya di antara fi'il-fi'il ada yang mabni. Ya, ini dia tidak bisa berubah-berubah. Tidak bisa berubah-berubah. Meskipun dimasuki oleh amil, menasobkan, atau mungkin dimasukkan oleh penjazam, ya keadaannya selamanya seperti itu. Nah, seperti bangunan. Ya kan, karena mabni itu, secara makna itu artinya bangunan. Bangunan itu tidak akan bisa berubah. Ya kan, tidak akan bisa berubah-berubah. Baik, wal mabniyu minal af'ali huwal madhi wal amr wal mudhari' idza tasalat bihi nunul inath aw nunut taukid. Wal mabni, dan yang mabni minal af'al dari fi'il-fi'il, yang mabni dari fi'il-fi'il huwa adalah yang pertama al madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Nanti akan dijelaskan. Wal amr. Dan yang kedua adalah fi'il amr. Fi'il amr, yakni fi'il perintah, ya kan? Kalau al madhi, fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan lampau. Kejadiannya sudah terjadi. Ini disebut dengan fi'il madhi. Kalau amr, ini adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti contoh, keluarlah, ya, duduklah. Nah, ini kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Nanti juga akan disebutkan sedikit perinciannya. Kemudian yang ketiga adalah al-mudhari', fi'il mudhari'. Namun, idza tasalat bihi. Apabila ittasolat, bersambung bihi dengan fi'il tersebut, fi'il mudhari tersebut, nunul inas, nun inas, nun inas, nun yang menunjukkan para wanita. Nanti akan disebutkan pula insyaallah pada bagiannya tersendiri. Au atau nunut taukid, atau nun yang bermakna penegasan. Ini nun penegasan. Jadi penegasan dalam kata itu terkadang pakai lam yang kita sebutkan tadi, ya kan? La yarji' Muhammadun la yakul. Nah, ya kan? Dengan lam. Namun kadang-kadang pula bisa dengan nun. Nanti ada sendiri sedikit penjelasannya. Nah, kesimpulannya di sini ada tiga fi'il yang mabni. Yang pertama adalah fi'il madhi. Seluruh tasrifan atau sorofan fi'il madhi, seandainya contoh dari kataba, kataba, kataba, katabu, terus sampai katabtu, katabna, semuanya mabni. Semuanya mabni. Kemudian yang kedua adalah fi'il amr, fi'il perintah. Kalau di tasrifan itu ada 6, ya kan? Dari kataba, uktubu, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, ada 6. Itu cuma semuanya juga mabni dalam fi'il amr. Bisa antum merujuk kembali pada bagian fi'il amr, ya kan? Semuanya mabni. Nanti kita akan jelaskan lagi atau menyinggung lagi cara membuat fi'il amr. Nah, semuanya mabni. Adapun fi'il mudhari, adapun fi'il mudhari, secara asal sebenarnya dia mu'rob. Namun ada beberapa yang dia mabni. Ada beberapa yang dia mabni. Yang pertama, apabila dia bersambung dengan nun inas. Nun yang menunjukkan para wanita. Yang menunjukkan para wanita yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau pada tasrifan fi'il mudhari itu tepatnya pada dhamir antunna dan hunna. Kalau yaktubu berarti yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, yaktubna dhamir hunna. Atau dhamir antunna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Nah, dua ini. Kalau antum merujuk pada tasrifan fi'il mudhari, pada dua ini, dhamir hunna dan dhamir antunna. Nah, di situ bersambung dengan na, iya kan? Yaktubna, akhirnya na, diakhiri oleh ya na, yaktubna, ya, tubna, ini pada dhamir hunna, yang mereka, para wanita. Adapun dhamir antunna, yakni kalian para wanita, dengan tasrifan Taktubna. Taktubna. Nah, antum bisa lihat ini. Nah, bersambung ya kan? Bersambung dengan ini disebut dengan nun inat yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan tersebut adalah para wanita. Apakah dia orang ketiga, hunna, mereka para wanita, atau orang kedua yang kita ajak bicara, yaitu kalian para wanita. Ini disebut dengan nun inat pada fi'il mudhari. Nah, atau fi'il mudhari tersebut juga akan mabni apabila disambung dengan nun taukid. Nun taukid. Kita ambil contoh dari yaktubu. Nun taukid seperti terkadang berbunyi yaktubanna. Yaktubanna. Ini disebut dengan nun taukid. Kalau di dalam bahasa Arab seperti diantaranya adalah latus alunna, ya kan? Latus alunna. Latus alunna. Nah, ketika antum mendapat nun yang ditasydid, yang di akhir, yang pada terletak pada akhir kata dari suatu kata kerja, nun yang ditasydid ini maka disebut dengan nun taukid. Nah, nun taukid. Seperti dalam firman Allah lagi. Apa ikhwan? Kalau dalam surah Al-A'raf, lanaktiyannahum. Nah, lanaktiyannahum. Tiyannahum. Ini kan dua kata, hum kan domir. Berarti dia ini kata kerja diakhiri oleh nun yang ditasydid. Nah, ini disebut dengan nun taukid. Tujuannya adalah untuk penegasan. Nanti antum buka dalam bahasa Arab, ada dalam Al-Qur'an, pokoknya setiap kata kerja yang diakhiri dengan nun tasydid, ya ini nun tasydid, maka itu disebut dengan nun taukid. Nun taukid. Dalam surat apa lagi? Yang mudah dalam juz 30. Allahu a'lam bishawab. Yang ada ini dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalau dalam apa namanya? Surah lain lagi, surah Muhammad atau dalam surah Al-Baqarah ya, terkait dengan apa namanya? Ujian, "Walanabluwannakum," ya kan? "Lanabluwannakum." Lanabluwannakum. Nah, ini kum ini dhamir kata tersendiri. Kum ini berarti fiilnya adalah ini, lanabluwannakum. Di sini ada dua penegasan. Ada yang tahu penegasan pertama yang mana? Lam. Dengan la ini ya kan? Lamu taukid. Ya kan? Lanabluwannakum. Kedua penegasannya apa? Yaitu nun taukid yang ditasydid ini. Maksudnya apa? Di sini disebutkan sampai dua penegasan, yakni betul-betul bahwasanya sungguh kami akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian. Nah, di sini nun di sini yang menjadi pembahasan kita adalah nun ini yang ditasydid pada akhir kata kerja disebut dengan nun taukid. Nun taukid. Nah. Dan dalam Al-Qur'an insyaallah banyak. Sehingga terserah seandainya antum nanti berbicara dengan bahasa Arab, seandainya antum hendak menegaskan, betul-betul menegaskan kepada orang yang antum ajak bicara bahwasanya sungguh-sungguh saya akan melakukan ini, bisa antum yakni tegaskan dengan memasukkan padanya la ini, atau bisa antum tegaskan masukkan padanya itu dengan nun taukid. Dengan nun taukid. Seperti contoh seandainya tadi Muhammadun ya'kulu. Muhammadun ya'kulu. Nah, Muhammadun ya'kulu. Muhammad sedang makan. Kalau seandainya antum mau menegaskan kepada orang yang antum ajak bicara bahwasanya Muhammad ini sungguh-sungguh sedang makan, ya tinggal antum memasukkan, bisa antum masukkan dengan la, sehingga menjadi apa kalau dimasukkan la? Muhammadun layakulu, iya kan? Bisa dengan itu atau juga bisa dengan memasukkan padanya nun, berarti yakulu menjadi yakulanna, Muhammadun yakulanna. Yani Muhammad itu betul-betul dia sedang makan. Seperti itu yang dimaksud dengan nun taukid. Berarti dia mabni di atas apa nanti? Ada pembahasannya sendiri. Namun kita fokus ke yakni mengarah ke yakni pengetahuan manakah yang dimaksud dengan nun taukid tersebut, yaitu nun yang ditasydid pada akhir kata suatu kata kerja. Nah, nun yang ditasydid pada akhir dari kata kerja. Kalau antum melihat dalam Al-Qur'an, insyaallah banyak. Kalau antum punya Android, seandainya antum bisa cari di HP apa namanya Al-Qur'an digital, itu lebih mudah untuk mengetahui langsung ke fokus mana nun taukid. Tinggal antum mengketik, nanti akan keluar sendiri ayat-ayatnya. Nah, demikian. Sehingga kembali kita lanjut ulangi, yang mabni dari fi'il itu adalah fi'il madhi, fi'il amr perintah, dan fi'il mudhari, akan tetapi yang bersambung dengan nun inat, yaitu pada tasrifan domir hunna dan antuna, atau apabila bersambung dengan apa namanya nun taukid. Adapun nun taukid ini kita contohkan pakai ya domir huwa, bukan berarti dia apa namanya hanya pada domir huwa, namun dia masuk pada domir apapun. Seandainya antum mengatakan ana adhabu ilal masjid, saya akan pergi ke masjid. Kemudian antum hendak menegaskan, saya ini betul-betul akan pergi ke masjid. Ya, bisa antum menegaskan dengan ana adhabanna ilal masjid. Jadi saya betul-betul sungguh-sungguh akan pergi ke masjid. Akan pergi ke masjid. Nah, demikian. Sehingga tidak hanya pada dhamir. Kalau nun inas itu hanya pada tasrifan terletak pada dhamir hunna dan antunna. Iya kan? Kalau dengan yaktu, dengan kata kerja yaktubu berarti yaktu benar dan taktu benar. Kalau seandainya pada kata kerja yakulu berarti apa? Kalau yaktu benar, yakulu menjadi yakulna. Kalau antuna takulna. Ya kan, tinggal menyesuaikan saja. Ini apanya sebagai polanya, sebagai pola atau wazannya. Namun kalau nun taukid ya masuk di segala dhamir. Kalau seandainya saya antum domir ana memasukkan, ya menjadi mabni. Kalau domir seandainya dia antum masukkan nun taukid ini seperti ini. Mana? Nah, ini yakulu. Yakulu ini domir huwa. Kalau antum masukkan dia nun taukid, ya menjadi mabni. Sehingga dia tidak terkhusus pada satu domir tersebut tertentu. Tidak seperti nun inas. Kalau nun inas hanya pada domir hunna dan antunna. Kalau domir tau atau nun taukid masuk ke segala dhamir dalam fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari. Nah, dia tidak terkhusus hanya pada satu dhamir. Kemudian, nun taukid ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Hanya masuk pada fi'il mudhari. Dia tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Dia tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Namun hanya pada fi'il mudhari. Sehingga jangan sampai antum nanti salah. Ya, ini atau keliru pada firman Allah Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna walaqad. Ini keseringan keliru fatanna. Nah, walaqad fatanna nun yang di tasydid. Ini paling banyak keliru, bahkan dari asatidzah kadang ketika membahas keliru. Alhamdulillah ada yang waktu itu sempat saya jumpai sendiri. Waktu itu juga anak saya kaget kan, oh ini ustadz ini keliru. Ketika membahas firman walaqad fatanna, di sini ada beberapa penegasan. Yang pertama apa? La, iya kan? Qasam. La taukid. Kemudian qad. Qad ini juga termasuk maknanya adalah penegasan. Kemudian menyebutkan di situ fatanna diakhiri dengan nun taukid. Salah, ini keliru. Kenapa? Karena fatanna ini fi'il madhi, nun taukid tidak masuk pada fi'il madhi. Lalu ini na ini apa? Na ini aslinya seperti ini. Dari fatana. Sebenarnya seperti ini. Fatanna. Dua nun, yang pertama disukun dan yang kedua di fathah. Sebenarnya seperti ini. Coba antum baca ini gimana bacanya? Fatanna, iya kan? Sehingga bacanya tidak ada bedanya dengan ini untuk memudahkan sehingga langsung disingkat atau diringkas menjadi dua nun ini dijadikan satu dan ditasydid. Nah, nun dan ditasydid ini bukan nun taukid. Karena apa? Karena ini adalah fi'il madhi. Sedangkan nun taukid itu tidak masuk pada fi'il madhi. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Dia masuk pada fi'il mudhari saja. Nah. Dan sebenarnya nun taukid ini juga terbagi menjadi dua, namun kita tidak akan menyebutkannya. Yang jelas antum apa namanya apabila melihat suatu kata kerja fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun yang ditasydid seperti ini, maka itu adalah nun taukid yang menjadikan fi'il mudhari tersebut menjadi mabni. Menjadi mabni. Ketika tidak ada nun ini, dia mu'rab. Yaktubu. Mu'rab. Bisa yaktubu, yaktubah, bisa yaktubah. Namun ketika dimasuki, dia menjadi mabni. Mabni di atas apa? Nanti kita akan bahas. Yang jelas, yang menyebabkan dia mabni, kata kerja ini, fi'il mudhari ini adalah nun ini. Yang menjadikan dia mabni. Sehingga kalau dibuang, maknanya sudah beda, i'rabnya juga beda, dia menjadi mu'rab. Iya kan? Bisa berubah-berubah. Namun ketika dimasuki nun taukid ini, maknanya juga berbeda, dari sisi i'rab juga menjadi mabni. Nah, di sini saya sebutkan maknanya berbeda karena memang ada penegasan. Kalau ini tidak ada ini kan, ya berarti tidak ada penegasan, iya kan? Bisa jadi dia mungkin berbohong atau apa. Kalau sudah dimasukin ini, yaktubanna, ya walaupun ada kemungkinan dia berbohong, namun secara zahir sudah tidak bohong. Kenapa? Karena ditegaskan dengan adanya nun taukid ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan satu saja dengan insyaallah ini mudah untuk yang pertama. Bina'ul madhi. Sekarang yang pertama, mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi, yakni maksudnya itu adalah mabni di atas apa? Di atas tanda apa gitu. Nah. Mabni di atas tanda apa? Kalau seandainya aina, ini kita sebutkan tadi aina. Ini kan mabni. Dia mabni di atas apa? Ya kita lihat, kalau ini fathah berarti mabni di atas fathah, iya kan? Mabni di atas fathah. Atau contoh lain, hal, kata tanya hal, apakah? Apakah? Ini juga mabni. Mabni di atas apa ini, Tuan? Di atas sukun, karena harokat terakhirnya adalah sukun. Nah, ini kalau pada kata iya ini huruf atau tanya. Nah, pada fi'il madhi, dia terbagi menjadi tiga. Mabni di atas apa saja terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mabni di atas fathah. Yang kedua, mabni di atas dhammah. Mabniyun ala dham. Dan yang ketiga, mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Mabni di atas fathah, contohnya, kataba, katabat, katabata. Ini sebagai contoh, nanti kita akan jelaskan. Adapun mabni di atas dhammah, sebagai contoh, katabu, jalasu, zahabu. Mabni di atas sukun, sebagai contoh, kataptum, katapta, kataptumma, kataptumma. 6. Untuk mengetahui dia mabni di atas apa, maka kita harus mengetahui kata kerja ini asal hurufnya apa saja. Sebagai contoh di situ kataba, menulis, kataba, kataba. Berarti apa? Kaf, ta, dan ba, iya kan? Kalau dalam bahasa ilmu sorot ini disebut dengan kaf ini adalah fa fiil, ini ain fiil, ini lam fiil. Nah, ini kalau dalam ilmu sorot. Namun antum perhatikan asal kata kerja tersebut hurufnya kataba. Sehingga nanti antum tasrif kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, terus sampai katabtu, katabna, antum lihat huruf yang terakhir di sini adalah huruf ba. Iya kan? Huruf ba. Kalau antum tasrif kemudian ba ini menjadi sukun, oh berarti dia mabni di atas sukun. Contohnya katabta, katabtuma, kataktum, ya kan, katakta, katab, tuma katab tum. Nah, atur fokusnya ke huruf dalam kata kerja tersebut. Yang terakhir adalah huruf ba, iya kan? Berarti di sini katab ta, huruf ba-nya apa? Sukun. Berarti dia mabni di atas sukun. Katab tuma, huruf ba-nya apa? Sukun. Berarti dia sama, mabni di atas sukun. Katab tum, ba-nya apa? Sukun. Juga berarti mabni di atas sukun. Nah, kalau sekarang katabu, katabu, katabu. Nah, ba-nya berharokat apa itu? Berharokat toma. Berarti dia mabni di atas toma. Sehingga untuk mengetahui dia mabni di atas apa, maka antum harus mengetahui asal kata tersebut, kata kerja tersebut. Hurufnya apa saja dan yang terakhir apa? Huruf apa? Kalau seandainya di sini adalah jalasa, jalasa, berarti huruf terakhirnya sin. Ketika antum tasrif seandainya menjadi jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalas, jalasna. Jalasna. Nah, huruf sin. Ini huruf sinnya apa? Sukun. Berarti mabni di atas sukun. Nah, demikian untuk mengetahui mabni di atas apakah fi'il mudhari tersebut. Maka antum harus mengetahui huruf terakhir ini atau dalam ilmu sharaf dengan lamul fi'il. Lamul fi'il, huruf yang terakhir dari kata kerja tersebut. Maka ketika dia fathah, ya mabni di atas fathah. Berarti kalau dia sani sukun, ya mabni di atas sukun. Kalau dia seandainya dhammah, mabni di atas dhammah. Nah, sehingga kalau antum mau melihat secara rinci, bisa antum kembali ke tasrifan fi'il mudhari. Halaman yang ke-18, ya kan? Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, di situ antum lihat huruf ba-nya mana yang fathah. Kalau fathah berarti dia mabni di atas fathah. Kalau dhammah dia mabni di atas dhammah. Kalau dia sukun berarti mabni di atas sukun. Nah, berarti i'rabnya gimana? I'rabnya gampang. Kalau seandainya katabu berarti ini fi'il madhi mabni di atas dhamma. Tok, itu aja. Mabni di atas dhamma. Ini i'rab ringkasnya. Kalau katabta mabni di atas apa? Di atas sukun. I'rabnya gimana? Fi'il madhi mabni di atas sukun. Seperti itu. Kalau seandainya dia kataba, ini berarti di atas apa? Mabni di atas fathah. Berarti i'rabnya fi'il madhi mabni di atas fathah. Nah, kalau bahasa Arabnya fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi. Kalau di sini fi'il madhi mabniyun 'alal dhamm. Kalau di sini fi'il madhi mabniyun 'alas sukun. Tok, gitu saja. Walaupun ya kalau mau dirinci ada. Kalau mau dirinci ada seperti kataba fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Fa'il madhi mabniyun 'ala dhamm liittishalihi dhamm bi dhamir yani al jama'ah la mahalla lahu min al i'rab. Kalau dalam bahasa Arab secara sempurnanya, namun secara ringkasnya demikian. Mabni di mabniyun 'ala dhamm, mabniyun 'ala sukun, mabniyun 'ala al fath. Nah, seperti pada kitab mabniyun 'ala al fathhi, mabniyun 'ala dhamm, mabniyun 'ala sukun. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Sampai sini dulu, ikhwan. Nah, coba nanti antum sampai rumah mencari nun taukid di dalam bahasa Arab, kemudian pada pertemuan berikutnya kita sebutkan di dalam bahasa, ya ini dalam Al-Quran ya, biar lebih memudahkan lagi. Nah, yang jelas intinya ini, kalau antum mendapat dalam Al-Quran ada nun yang ditasydid, akhirnya ya sudah, itu adalah fi'aban nun taukid, nun taukid. Dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran banyak. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.